السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، ندخل إلى الحديث السادس بعد المئة، حديث ينكسر تسنم، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلايا في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, aku waktu itu tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan kedua kakiku di arah kiblat beliau. Jadi beliau sedang salat dan kakiku di arah kiblat beliau. Fa'idha sajada ghabazani, kalau beliau mau sujud, beliau menggoncang kakiku dengan tangannya. Ada ghamazani. Faqabattu rijlayya, maka kakiku aku tarik sehingga beliau bisa sujud. Wa idha qam basatuhuma, kalau beliau berdiri maka aku julurkan kembali kakiku. Wal buyutu yawma idin laisa fiha masabih, sedangkan rumah-rumah saat itu tidak ada lampu-lampu, artinya gelap. Al-mana al-ijmali, maknanya secara ringkas, kanat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha idza awrada 'alayha hadis qat'as salah bil himari wal kalbi wal mar'ah tunkir 'alayhim. Bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, ketika disebutkan sebuah hadis yaqta'u shalah, akan terputus salat ketika dilewati oleh keledai, anjing dan wanita, Aisyah mengingkarinya. Mengapa? Karena Aisyah merasa, aku pernah tidur di hadapan Rasulullah SAW, tidak memutus salat. Wa taqulu, di antara ucapan beliau, kuntu anam baina yadain nabi, aku waktu itu tidur di depan Nabi SAW. Walidhiqi buyutina, karena sempitnya rumah-rumah kami, waktu itu kamarnya sangat sempit, maka ketika akan sujud, ada kaki Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah menggoncangnya, kemudian beliau tarik, yakni Aisyah menarik kakinya, Rasulullah SAW sujud. Walau kunt arahu idha sajada laqabattuhuma, kata Aisyah, kalau aku tahu beliau akan sujud, aku akan tarik. Tetapi aku tidak kelihatan atau tidak melihat kalau beliau akan sujud. Sampai Nabi menggoncangkannya, yakni menegurnya, baru beliau tarik kakinya. Maka kalimat wal buyut yauma idzin laisa fiha masabih, itu alasan Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau saja terlihat beliau akan sujud, enggak usah ghamazani, aku akan tarik kakiku. Mafhum? Baik. Takunu rijlaya fi qiblatihi, sedangkan kakiku di arah kiblat beliau. Famada mawaqifan yatahajjad basattuhuma, ketika beliau sedang berdiri dalam tahajudnya, maka aku seperti biasa orang tidur, kakinya terjulur. Faida sajada, ketika beliau sujud, ghamazani, beliau memegang aku, faqabattuhuma, maka aku tarik kakiku, liyasjud, agar beliau sujud. Walau kuntu arahu idza sajada laqabattuhuma, kalau saja aku melihat beliau akan sujud, niscaya aku tarik, bila ghamzin minhu, tanpa perlu dipegang kakiku. Walakin laisa fi buyutina liyasjud, tetapi tidak ada di rumah kami tempat yang luas untuk sujud. Walau kuntu arahu idza sajada laqabattuhuma, walakin laisa fi buyutina masabih, tetapi sayang sekali di rumah enggak ada cahaya, enggak ada lampu, maka aku tidak tahu. Fa kaifa tuqarrinuna ma'syaran nisa, kata Aisyah, maka bagaimana kalian wahai para wanita, atau bagaimana kami para wanita disamakan dengan hamir wal kilab, hamir keledai, kilab anjing. Kaifa tuqrinunana ma'syaran nisa, bagaimana kalian menyamakan kami para wanita dengan keledai-keledai dan anjing-anjing. Kilab jamu kalb, hamir jamak himar. Fi qat'is shalah, dalam masalah memotong salat. Wa hadha qissati ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikianlah kisah Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din a'azzakumullah, sesungguhnya hadis ini ringkas dan maknanya juga ringkas, artinya mudah dipaham. Hanya saja terjadi iskal. Iskal itu adalah kesulitan beberapa fuqaha untuk mendudukkan hadis ini dengan hadis al-kilab wal-hamir. Yaitu hadis taqta'us salah, bahwa salat akan terputus. Atau kita baca saja di dalam ikhtilaful ulama. Yaqta'us salatar rajuli al-muslimi idza lam yakun baina yadayhi mislu mu'khiratur rahl al-mar'atu wal-himar والكلب الأسود. Akan memutus salat seseorang laki-laki muslim jika tidak ada sutrah di hadapannya, wanita, keledai, dan anjing hitam. Baik. Hadis ini yang menjadi masalah seakan-akan bertentangan dengan ucapan Aisyah, masa kami para wanita disamakan dengan keledai dan anjing-anjing. Padahal saya, kata Aisyah, waktu itu tidur di hadapan Nabi. Bahkan ketika Nabi akan sujud, menggeserkan kakiku atau menyentuh kakiku sehingga aku menariknya. dan ketika beliau bangkit berdiri, aku meluruskan kembali, tidak batal sholatnya. Demikian hujjah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nanti akan dijawab dalam ikhtilaful ulama insyaallah. Tayyib, fawaid istafadna, fawaid istafadnaha min hadal hadith. Awalan, jawazu i'tiradin na'im baina yadayil musalli idha kana bihajatin kadiqil makan. Faedah pertama, dari hadis ini terlihat bolehnya i'tiradun na'im, menjulurnya seorang yang tidur di hadapan orang salat. Apa syaratnya? Idza kana bihajatin kadiqil makan. Jika ada hajat dan jika tempatnya sempit, maka terpaksa dia tidur dalam keadaan sebagian anggota badannya di hadapan orang yang salat. Tidak mengapa. Tidak merusak salat dan tidak dosa. Berbeda dengan melewati. Sehingga di majlis-majlis masyayikh, ketika selesai sholat, mereka berlebut tempat yang terdepan untuk mendapatkan ilmu setelah sholat, majlis ilmu. Yang belakang duduk di tempat orang yang masih masbuk, masih melaksanakan sholatnya. Duduk di hadapannya. Taib. Hal yang tak salah? Tidak. Karena itu bukan melewati. Bukan melewati. Kalau ini orang yang sholat, menghadap ke sana, ke kiblat, orang tadi, karena tidak dapat tempat, duduk di depan sini. Sehingga tempat sujudnya semakin sempit. Tapi bisa sujud. Apakah itu melewati? Bukan melewati. Berarti, i'tirad walaysal murur. Farq bainahuma kabir. Perbedaan antara keduanya besar. Dan ini pula yang akan menjadi jawaban. Hadis Aisyah dengan hadis yaqta'us shalah atau yaqta'us shalat ar-rajul al-muslim. Karena ini i'tirad bukan murur. Thanian. An i'tirad al-mar'ah amama al-musalli la yaqta'us shalah wa la yanqusuha. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan apa yang terjadi di kamarnya dan beliau a'lam bihi. Lebih tahu tentang apa yang ada di kamar Rasulullah SAW. Karena beliau istrinya radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga apa yang diberitakannya menjadi hujjah. Anna i'tirad al-mar'ah amam al-musalli. Bahwa keberadaan wanita di depan orang salat tidak memutus salat. Walayan qusuha, bahkan tidak pula menguranginya. Yang ketiga. Taib, dari mana kita ambil faedah kedua ini? Sepertinya dalam hadis tidak disebutkan. Layan qus walayakta. Tidak ada. Dari mana? Dari faedah yang kemarin. Kaedah yang kemarin. Mahuwa. Bahwa takrirun nabi sunnah. Diamnya Rasulullah SAW itu sebagai sunnah, sebagai dalil. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak mengingkari Ibnu Abbas di atas keledainya, di antara saf-saf, berarti hujjah, bahwa itu boleh. Demikian pula menjulurnya kaki Aisyah, tidak kemudian setelah salam, Assalamualaikum, wahai Aisyah, kalau saya sedang sholat, jangan menjulurkan kakimu di hadapan saya. Nanti akan begini, akan berkurang, atau akan batal ila akhirnya. Hal warid? La yarid. Tidak diriwayatkan. Artinya, takrir. Hadis takriri. Rasulullah membiarkan. Hanya saja ketika sujud, digeser. Kemudian setelah sujud, menjulurkan kakinya kembali. Dan itu tidak mengurangi salat dan tidak membatalkan. Kalau ditanya min aina, min takririn nabi. La yunkir alaiha. Nabi tidak menegur Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Salisah. Ayat al-faidah asalisah. Anna massal mar'ah walau bila ha'ilin la yanqudul wudu. Di sini dapat pelajaran lagi. Bahwa menyentuh wanita, walaupun tanpa alas, tidak membatalkan wudu. Bahkan tidak membatalkan sholat. Nabi ketika akan sujud, menggeser kaki Aisyah. Atau menggoncangkan kaki Aisyah untuk mengingatkan agar dia menarik kakinya. Baik. Li'anna Nabi SAW yagmizuha bidhalam. Karena Nabi menggoncang-goncangkannya atau memegangnya ketika salat dalam keadaan gelap. Fala ya'lam. Maka tidak diketahui. Ayamassaha min warai ha'il amla. Maka tidak diketahui apakah menyentuhnya dengan ha'il atau tidak dengan ha'il. Ha'il itu penghalang, kain misalnya, ini. Atau bajunya. Enam. Atau tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Karena gelap berarti sekenanya. Kalau sekenanya. Berarti barakallahu fikum. Walaupun tanpa ha'il. Tidak mengapa. Karena dalam keadaan gelap. Tidak mungkin bisa berhati-hati. Ada ha'il atau tidak ada ha'il. Sulit. Wala yu'rid salatuhu lil-ibtal. Tidak mungkin Nabi melakukan sesuatu dalam salatnya yang membatalkan salat. Tidak mungkin. Law kana masaha bila ha'il yanqudul wudu. Kalau saja menyentuh wanita tanpa penghalang itu akan membatalkan wudu dan membatalkan salatnya sekaligus, tidak mungkin Nabi akan melakukan dengan tanpa melihat ada halangan, ada penghalang atau tidak ada. Karena gelap. Tidak mungkin akan berani. Ya'tarid au yu'rid nafsahu ala ibtali salatih. Enggak mungkin akan menghadapkan dirinya pada perkara yang akan membatalkan. Kena tanpa ha'il, batal salat saya. Enggak mungkin. Walakin qayyadahu al-ulama bi an la yakuna li syahwah. Tetapi para ulama memberi qaid. Menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Apa qaidnya? Selama tidak dengan syahwat. Kemudian para ulama yang lain menyatakan, dengan syahwat pun tidak membatalkan wudu. Kecuali kalau sampai keluar sesuatu. Apakah medi, atau yang sebelumnya, atau yang sesudahnya, atau mani. Maka itu yang membatalkan. Sehingga yarji' ilal asl. Mahual asl? Ma kharaja minas sabilain. Yang membatalkan itu adalah apa yang keluar dari dua jalan. Dengan syahwat, tidak dengan syahwat. Tidak membatalkan. Kalau dengan syahwat kadang-kadang keluar sesuatu. Keluar sesuatunya itulah yang membatalkan. Mafhum? Jadi bukan masalah syahwatnya. Tetapi kalau dengan syahwat biasanya keluar. Keluarnya itulah yang membatalkan. Sehingga kembali kepada hukum yang sudah dikatakan secara ijma' oleh para ulama. Bahwa yang membatalkan wudu adalah ma kharaja minas sabilain. Al-qubul wa-dubur. Sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dari yang depan ataupun yang belakang. Al-qubul ataupun dubur. Taib. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalau wanitanya bukan mahram? Batal atau enggak batal wudunya? Tidak boleh menyentuh wanita bukan mahram. Batal apa enggak batal? Tidak boleh. Tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahram. Barakallahu fikum. Kalau sampai tersentuh, batal atau enggak batal? Tidak batal. Kembali kepada hukum yang sudah ijma' bahwa yang membatalkan wudu adalah ma kharaja minas sabilain. Barakallahu fikum. Yang keempat. Ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ahlihi alaihi min dhiqil hayah. Kita mendapatkan pelajaran pula dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan keluarganya di dalam kehidupan yang sangat sempit, dalam kehidupan yang sangat susah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa radhiyallahu ta'ala anha. Rumahnya untuk sholat aja gak cukup. untuk sholat harus menggeser kaki Aisyah. Dari mana tahunya? Pertama, sekian banyak riwayat. Kedua, lau kana wasi'an, kalau saja luas, Nabi akan cari tempat yang lain. Iya kan? Tidak harus di depan kaki Aisyah. Tapi karena sempit, tidak ada tempat lain, maka terpaksa demikian. Aisyah juga demikian, kalau saja luas, tidak akan kakinya menjulur di tempat kiblat, pasti akan tempat lain. Ini barakallahu fikum menunjukkan betapa sempitnya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini mengajarkan kita dan kaum muslimin agar zuhud dalam masalah dunia secukupnya. Raghbah fi ma indallah, karena Nabi lebih berharap dengan apa yang di sisi Allah, tidak mementingkan dunia. Wa hadza ma'na az-zuhud, inilah makna az-zuhud. Apa itu? Raghbah fi ma indallah, lebih mementingkan apa yang di sisi Allah, sedangkan dunia sekedarnya saja. Wa zuhdan fi hadhihi al-hayatil faniyah, zuhud terhadap dunia yang akan fana. Al-faniyah dari kata fana. Fan maknanya rusak. Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Al-khamisah, jawazu mithli hadhil harakah fis salah. Faedah kelima, bolehnya gerakan-gerakan yang seperti ini dalam salat. Setiap mau sujud, geser kaki Aisyah. Itu kan gerakan selain gerakan salat. Boleh. Ya. Tidak membatalkan salatnya. Wa annaha la tukhillu biha, bahkan tidak merusak salat. Apa syaratnya? Waktu itu pernah dibahas. Selama bukan abathan, bukan sia-sia, tetapi hajah. La siyama hajatus shalah, lebih-lebih hajat salat, yaitu sujud pada tempatnya, 7 anggota sujud. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tangan dan jidatnya bersama dengan hidungnya. Harus menempel di bumi, maka kalau ada yang menghalangi, geser. Barakallahu fikum. Ini tidak merusak sholat, bahkan mengurangi pun tidak. 6. Ikhtilaful ulama, berselisihnya para ulama. Ikhtilaful ulama fil mar'ati wal himari wal kalbil aswad, berselisihnya para ulama tentang wanita, keledai dan anjing hitam. Ataqta'u shalah am la, apakah memutus salat, apakah memotong salat atau tidak? Fa dhahaba al-imamatu tsalatsa ila 'adamil qath'i, adapun imam yang 3 berpendapat tidak memotong salat atau tidak memutus salat. Terus bagaimana dengan hadisnya? Ta'awwalu hadis Abi Dzar, mereka menafsirkan hadis Abu Dzar alladhi fi sahih Muslim, yang ada dalam sahih Muslim, yaitu hadis yaqta'u salatar rajuli al muslimi idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahl al mar'ah wal himar wal kalb al aswad, akan memutus salat seseorang yang muslim jika di hadapannya tidak ada sutra seperti mu'khiratur rahl, seperti belakang pelana. Akan memutus salatnya al-mar'atu, perempuan, wal-himar, keledai, wal-kalbil aswad, atau anjing hitam. Mereka menafsirkan, ta'awwalul qata', menafsirkan makna al-qata' yang artinya memutus, mereka tafsirkan bima'na naqsus salah, bahwa itu hanya mengurangi salat saja. Bima yanshaghilul qalbi hadihil asya'. Mengapa kau mengurangi? Karena akan tersibukkan hati kita dengan apa yang lewat tadi. Wanita, fitnah. Wal kalbul aswad, syaitan. Wal himar, demikian dan demikian. Artinya, hanya karena menyibukkan diri dari salatnya terganggu dengan yang lewat, maka berkurang. Wa hadza ta'wil, menyeret makna kepada makna lain. Ammal Imam Ahmad fa anhu riwayatan. Adapun Imam Ahmad diriwayatkan dari beliau dua pendapat. Pernah berpendapat seperti ini, pernah berpendapat seperti itu. Wal masyhur, yang lebih terkenal min madhabihi, dari mazhab beliau yang diikuti oleh pengikut-pengikutnya, annahu la yaqta', bahwa itu tidak memutus salat. Berarti sama dengan yang tiga. Maknanya salat dilanjutkan. Tidak terputus. Tidak batal. Tetapi kata Imam Ahmad, illal kalbal aswad al-bahim, kecuali anjing hitam yang murni. Hitam yang seluruhnya hitam. Enggak ada putihnya sedikit. Enggak ada warna lainnya. Hitam polos. Karena disebutkan dalam riwayat lain, syaitan. Wa qala fi qalbi syai'un minal mar'ati wal himar. Kata Imam Ahmad, di hatiku ada sesuatu tentang wanita dan himar. Ada sesuatu tentang wanita dan himar. Wallahu ta'ala alam. Al-mar'ah, karena hadis ini, kata Aisyah, aku di depan Nabi sholat, tidak batal. Mengapa mereka menyamakan kami, para wanita, dengan anjing dan keledai? Taib. Sedangkan himar, hadis yang kemarin, karena sebagian mereka melihat keledai melewati saf. Itu saja. Ammal mar'a fali hadithi Aisyah alladhi taqaddam. Adapun wanita, karena hadis yang sedang kita baca. Wa ammal himar, karena hadis Ibn Abbas kemarin. Maka kata Imam Ahmad, fi qalbi syai', dalam hatiku ada sesuatu. Wal hadithan arada hadith Abi Dzar. Dua hadis ini sepertinya bertentangan secara zahirnya. Menyelisihi atau bertentangan dengan hadis Abi Dzar, yaitu hadis taqta'us shalah. Hadisnya tegas menyatakan taqta'us shalah. Padahal hadisnya sahih, sahih Muslim. Dan taqta' maknanya memutus. Falam yatawaqqaf fihi li'annahu laysa lahu mu'arid. Wa ammal kalb, adapun anjing hitam, falam yatawaqqaf fihi, maka tidak ada riwayat yang menentangnya. Semua mendukung li'annahu laysa lahu mu'arid, karena tidak ada hadis yang menentangnya. Maka kata Imam Ahmad, adapun anjing hitam, iya, memutus salat. Tapi perempuan dengan himar, di hatiku ada sesuatu. Limadha? Bukan perasaan seperti kaum sufi, tidak. Tapi karena wanita ada hadis Aisyah, kenapa kami disamakan dengan keledai dan himar? Sedangkan himar ada hadis Ibnu Abbas, yang di atas keledainya berjalan di antara saf. Itu riwayat pertama dari Imam Ahmad rahimahullah. War riwayat tsaniyah, adapun riwayat yang kedua dari Imam Ahmad, anna thalathata kulluha taqta'us shalah, bahwa semua yang tiga tadi memutus salat. Sesuai dengan nasl hadis, sesuai dengan zahir hadis. Memutus salat seorang muslim yang tidak memiliki sutrah di hadapannya, kalau dilewati mar'a wal himar wal kalb al aswad. Ini hadis sahih Muslim. Maka sesuai ala zahirihi, beliau menyatakan taqta'us shalah. Naam. Wa ila qat'is thalathah, termasuk berpendapat memutus salat tiga perkara ini adalah pendapat Ibn Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Waqtarahu Syekh Taqiyuddin, dan dipilih oleh Syekh Taqiyuddin, seperti Ibn Qudamah wallahu a'lam, yang dijuluki Taqiyuddin. Wa qala innahu madhhabul Imam Ahmad, dan beliau berkata ini madhab Imam Ahmad rahimahullah. Baik, kalau ditanyakan pada mereka yang berpendapat tiga perkara ini memutus, alaihim an yujib, atas mereka untuk menjawab hadis Ibn Abbas dan hadis Aisyah. Alaihi kadzalik, yang berpendapat bahwa tiga perkara ini memutus salat, bagaimana dengan hadis Aisyah? Harus dijawab. Bagaimana dengan hadis Ibn Abbas? Harus dijawab. Adapun hadis Ibn Abbas kemarin sudah disinggung dan sudah dijawab. Mahwa? Naam, bahwa sutratul imam sutratun lil ma'mum. Man kana lahu imam, barang siapa punya imam maka sutranya sutratul imam. Sutratun liman khalfah. Maka selama sutra imam terjaga, walaupun di antara saf dilewati seorang, dilewati keledai, dilewati wanita, tetap tidak memutus salat karena sutrahnya ada di depan imam. Mafhum? Itu jawaban hadis Ibn Abbas. Taib, jawaban hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Mahwa? Sudah kita sebut tadi. I'tirad wa laysa bimurur. Wal murur laysa i'tirad. Berada di depan dengan melewati itu berbeda. Kalau melewati batal. Tapi kalau tidak melewati, hanya ada di depannya tangan atau sesuatu, maka tidak membatalkan seperti hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Faedah lain, innama khassal kalbal aswad. Kenapa dikhususkan anjing hitam saja? Innama khassal kalbal aswad bidzalika duna sa'iril kilab li'annahu syaitan. Dikhususkannya anjing hitam karena itu adalah syaitan. Kama fil hadith, bagaimana disebutkan dalam hadith. Qala Abu Dzar. Abu Dzar bertanya, qultu ya Rasulullah. Aku bertanya, ya Rasulullah, ma balul kalbil aswad minal ahmar. Ada apa dengan anjing hitam? Dengan anjing yang merah. Ini apa bedanya anjing hitam dengan anjing yang merah? Wa minal aswar, dan anjing yang kuning. Faqala al kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Intahaina min hadzal hadis wa intahaina min hadzal bab. Insyaallah nabda' fi darsil qadim babu jami'. Insyaallah ta'ala.